Danau Batara. Danung Bacacing. Bacacing. Bacacing. Mosok cacing diobat cacing. Spesial asenya. Ayo dong goyang, kok lemes. Andaikan saja kau mau mengerti tentang perasaanku selama ini, yang tak menginginkan kamu terus merasa hati dipenuhi rasa curiga. Coba kau tahu keinginanku, ku hanya menguji kesabaranmu. Ternyata betul salah penilaiku, mau berlaku ke cinta yang baru. Sesungguhnya aku tak rela melihat kau dengannya, sungguh hati terluka. Cukup puas kau buat diriku. Mbak bojone wis loro, Mbak. Kembali lebaranku. Terima kasih, Om. Masih tetap berjalan dalam durasi Tempo Stop Music. Andaikan saja kau mau mengerti. Terima kasih. Ayo nyanyi, Mas. Terima kasih. Oke. Nyanyi, sama sang ceweknya. Ayo. Boleh nyanyi.